Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga pada hari berbangkitnya atau hari kiamat. Baiklah para pendengar yang budiman di Radio Republik Indonesia wilayah Medan yang kami cintai ini, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membawakan surat Al-Maidah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismaka fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Yang artinya, sesungguhnya saya ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa atau membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Para pendengar yang budiman, di sini dalam firman Allah, Allah jelaskan ketika Allah berfirman, Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismaka fatakuna wa ismika fatakuna min ashabin nar. Ini adalah menunjukkan bahwasannya dosa itu ada dua yang telah diperbuat. Pertama, menolak aturan yang ditetapkan Allah yang menyebabkan kurbanmu itu tidak diterima, dan yang kedua, pembunuhan Habil karena sesuatu yang tidak punya andil di dalamnya. Ini masih ada kaitannya kajian yang terdahulu yang menceritakan anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang mana Habil ini tidak menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sebuah aturan yang sudah ditentukan, ya khususnya dalam masalah perjodohan yang sudah ditetapkan oleh Nabi alaihissalam, itu pun juga atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena pertama dia sudah melanggar peraturan itu, dan kedua ingin berkorban, maka sudah jelas kalau aturan pertama tidak diindahkan olehnya, maka kedua itu adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi, yang mana dia telah membunuh saudaranya. Maka kata Allah bahwasanya orang seperti inilah termasuk penghuni surga. Dan pembalasan ini adalah balasan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat zalim. Saat Habil mengatakan, sesungguhnya saya ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa atau membunuhku dengan dosaku sendiri, ini artinya bahwasannya sama sekali tidak terbesit di benaknya, di benak Habil, yaitu keinginan agar saudaranya menjadi orang yang pembangkang. Jadi antara Habil dan Qabil ini tidak menginginkan bahwasanya yang tidak ingin membunuh ini menjadi saudaranya itu menjadi pembangkang baginya. Makanya ungkapan ini adalah sangat indah sekali, yang mana menunjukkan tidak terdetik sedikit pun atau tidak terbesit sedikit pun niat dia ingin berbuat jelek, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah orang-orang yang berbuat zalim. Karena perbuatan itu dikatakan dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah ganjarannya nanti. Di akhirat akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini sudah ada narasumber kita oleh Ustadz Hanafi. Ya, Ustadz Fajrul, ini menarik ini apa yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Saya melihat ada dua hal yang sangat kentara dalam firman Allah ini. Bahwa ternyata pembunuhan itu segala sesuatunya terjadi dengan sebuah perencanaan. Jadi kita melihat di sini Qabil ingin membunuh Habil dalam dialog ini. Ya, artinya dia juga ingin melaksanakan rencananya dan terjadilah dialog ini. Yeah. Ya. Dan yang kedua bahwa Habil dalam hal yang terbunuh telah menyerahkan ini kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin, pada ayat yang lalu. Saya takut kepada Allah. Artinya saya tidak akan mencoba untuk membunuhmu karena memang saya tidak berani akan hukuman Allah terlalu berat terhadap si pembunuh. Nah, jadi yang menjadi titik berat kita bahwa pembunuh akan mendapatkan dosa. Pertama, dosa orang yang dibunuhnya, dibebankan kepadanya. Wa ismika, dan juga dosa kamu sendiri, artinya dosa si pembunuh itu sendiri. Nah, jadi akibat dari dua dosa yang besar ini, dosanya yang sudah ada ditambah lagi dosa yang besar akibat membunuh, maka dia termasuk penghuni api neraka. Dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup seperti orang-orang yang manusia. Inilah balasan orang-orang yang zalim. Ada sebuah hadis Hanabi yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kira-kira apa maksud dari hadis ini, Ustaz? Ini artinya begini. Kedua-duanya ingin menghunus pedang. Kedua-duanya menghunus pedang. Sama-sama bernafsu untuk membunuh. Nah, ternyata yang satu keduluan dari yang lain. Akhirnya kedua-duanya dalam neraka. Pertanyaannya, seharusnya yang membunuh saya dalam neraka, tapi kok kedua-duanya? Jawabannya sangat singkat. Allah tidak melihat actionnya, aksi mereka berdua, tapi Allah melihat niat mereka berdua. Sedangkan pada kasus Qabil dan Habil, Habil sudah mengatakan pada ayat yang sebelumnya la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak, jika kamu lancangkan tanganmu, kamu gerakkan tanganmu untuk membunuhku, kata si Habil kepada Qabil, saya tidak akan melancangkan atau menggerakkan tangan saya untuk membunuhmu. Kenapa? Ini akhafullah rabbal alamin. Artinya di sini Habil sudah mengatakan dia tidak punya niat untuk meneruskan pertengkaran itu. Dia tidak punya niat untuk mencederai, membunuh saudara seayahnya. Nah, maka di sini kita melihat pembunuhan ini adalah merupakan satu kejahatan yang sangat berbahaya sekali, karena dapat merusak moral, merusak kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat yang terbiasa dengan bunuh-membunuh atau jadikan pembunuhan itu sebagai jalan keluar, ini adalah masyarakat yang sangat primitif dan tidak punya kekuatan, apalagi punya nyali untuk hidup lebih baik dan untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam. Inilah fenomena yang kita lihat sekarang ini, Ustadz Fajrul. Terus ada di sini yang kita lihat ketika Allah berfirman antabu'a bi'ithmi, itu maksudnya adalah dosa pelaku. Artinya karena dia berbuat seperti itu, maksudnya seperti itu adalah seperti yang sudah dilanggar, apa seperti yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ia lakukan. Maka dia akan mendapatkan dosa atas kezaliman yang dia buat pada dirinya itu sendiri. Sedangkan wa ismika di sini, ini adalah kembali kepada, sebetulnya adalah sebuah kebaikan. Artinya apa? Kebaikan kepada seseorang yang tidak mau menzalimi dia itu. Iya. Ah, begitu. Artinya dosa si korban ditanggung oleh pelaku. Iya. Jadi kebaikan untuk si korban, kenapa di akhirat dia tidak mendapatkan beban lagi? Iya. Karena dosanya sudah limpahkan kepada si pelaku pembunuhan itu. Jadi maka sangat sesuai kali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yu'ta yaumal qiyamati yaumul qiyamah bidzalim wal mazlum fayu'khadhu min hasanatiz zalim fatuzadu fi hanasatil hasanatil mazlum hatta yantasifa fa illam takun lahu hasanat akhadha min sayyiatil mazlum fatutrahu alaihi, maka diberikan dia kepadanya. Begitulah yang diriwayatkan oleh di dalam hadis itu kan sangat jelas. Di hari kiamat nanti Allah memberikan, mendatangkan yang menzalimi dan yang dizalimi, dua-dua didatangkan, dihadirkan. Maka orang-orang yang zalim dihukum. Caranya diambillah kebaikan yang zalim ini, diberikan, ditambahkan kepada kebaikan si mazlum. Jika si zalim ini tidak punya kebaikan, artinya seluruh catatan amalnya buruk, dilihatlah catatan amal si mazlum. Diambillah dari amal yang buruk pada mazlum ini, dilemparkan atau diberikan kepada si zalim. Inilah keadilan hakiki. Ini menunjukkan bahwasannya siapapun di antara umat ini tidak lepas dari keadilan Allah. Penguasa-penguasa, ya, tentunya dia lebih harus berbuat keadilan. Ternyata kalau dia berbuat zalim, ternyata kalau dia menghumbar nafsunya, maka dia akan dihukum seperti ini. Kebaikannya diambil untuk rakyat, dosa rakyatnya dikembalikan kepada dia. Nah, begitulah cara Allah menegakkan sistem keadilan di akhirat. Kenapa Allah tidak menegakkan itu di dunia? Karena dunia ini tempat beramal. Dunia ini ujian. Di akhirat adalah untuk menanam dan mengambil hasil dari apa yang dikerjakannya. Ya. Maka di sini terdapat perbedaan antara azab dunia dengan azab akhirat. Betul. Artinya apa? Di dunia ini, azab di dunia ini hanya apa? Itu hanya bersifat relatif dia. Betul. Sebab sangat tergantung pada kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang tertindas. Betul. Berbeda dengan azab di akhirat. Istilahnya enggak ada tahu-nau di akhirat itu. Berada di bawah kendali atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang menegaskan. Begitu. Jadi inilah perbedaannya antara ganjaran yang Allah berikan di dunia ataupun siksaan yang Allah berikan di dunia ataupun dengan di akhirat. Iya. Begitu. Apapun yang kita nikmati di dunia ini hanya bersifat relatif. Artinya kalau bersifat relatif itu berhati-hatilah kita agar kita tidak apa namanya di dalamnya itu terbius di dalamnya sehingga kita melupakan kehidupan akhirat kelak nanti. Betul. Maka bagi orang yang melupakan kehidupan akhirat, maka sangat mudah sekali mereka ini akan terjerumus kehidupan di neraka nanti ketika di akhirat, karena sudah melupakan kehidupan akhirat ketika di dunia ini. Ya, jadi inilah mungkin yang kita kaji pada hari ini sangat menarik. Ya. Saya pikir ini adalah merupakan awal dari pemahaman kita terhadap penghormatan terhadap nyawa manusia. Ya. Sangat indah sekali kajian ini, yaitu kesimpulannya adalah janganlah kita berbuat dosa janganlah kita bangga dengan terhadap dosa yang kita perbuat. Karena apabila kebangga itu, maka kita sudah melakukan dosa itu dua kali. Pertama sudah melanggar aturan Allah, kedua kita membiasakan terhadap perilaku yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah, orang-orang seperti ini dah adalah orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita harus menghindari dari ini semuanya. Mudah-mudahan dalam kajian yang singkat ini dapat dapat kita merenungkan kembali bagaimana kita harus berbuat dan bersikap dan berperilaku agar Allah itu tidak mengecam kita sebagai orang-orang yang berbuat zalim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditandai rupanya. Belum.